Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran sukun. Ya, masih kita lanjutkan huruf-huruf yang bersifat rohawah, mensukun huruf-huruf rohawah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kalimat dengan huruf kho yang disukun, eh, kemudian wain, el. Baik, halaman 43, coba kita lihat. Jadi wain juga termasuk huruf rohawah. Ya, mengalir suaranya dan termasuk huruf isti'la, ya, suaranya tebal. El, el, ya, kalau tipis ya seperti ini. El ini masih kurang, ya, kurang memberikan hak, yaitu hak menebalkan huruf wain. El, baik. Bibir jangan dimajukan, ya, supaya tidak bersambur dengan wawu au, ya. Bibir tetap pada posisinya au, ya, karena wawu ini huruf tenggorokan. Balawna, balawtu, bautatan, bawyan, tuni bimaghfiratin, bibawihim yughlabuna, bitawaha tuyanihim, faawshaynahum فأغنى فأغرينا فأغويناكم فأغرينا بينهم في طغيانهم في طغيانهم يعمهون وقد بلغت di sini huruf dal ya muncul, belum kita pelajari. بلغت فلم يغنيا lam tawnaw. Ya. Berikutnya huruf sad. Ya, huruf sad juga termasuk huruf rohawah dan isti'la. Nah, jadi suara tebal. Os, os, isran, asbu, qasdu, tahris. Dinya tipis. Tahri, tahris. Asluha, asluha, khasmani, khasmani, hashasa, hashasa, aswara, aswara, tuslihu, tuslihu, wa aslaha, عصبة حرست. Halaman 45. Tafadhal, ini di halaman 45, coba dibaca baris kedua. Nasbira ala ta'amin. Nasbiru ala ta'amin. Usahakan bibir tidak maju. Nas. Bukan nas, tapi nas. Nasbiru ala ta'amin. Ya. Asluha sabitun. Sabitun. Ta. Nafas. Sabitun. Ya. Tahris ala hudahum. Tahri. Ronya kasroh tipis. Tahris. Tahris. Ya. Tahris ala hudahum. Taba wa aslaha. Barakallah. Berikutnya huruf dha. Naam. Azlamu. Azlamu. Tazma'u. Ini huruf hamzah di atas wawu. Ya, jadi wawu di bahasa hamzah. Wawu bukan huruf mad. Ya. Kemudian alif juga yang selanya tidak berfungsi memanjangkan dhammah. U dibaca pendek. Tawma'u. Fayawlalna. Fayawlalna. Tawlim. Tawlim. Wayahfarna. Wayahfarna. Awfarakum. Awfarakum. Tuzhiruna. Tuzhiruna. Liyuzhirahu. Liyuzhirahu. Ya, cukup. Halaman 46 dibaca dari awal. Yudhira fadal. Yudhira. Jangan sampai putus atau termantul. Yudhira. Jalan suaranya. Yudhira. Ya. Nazratan. Lagi, tebalkan lagi. Naw. Naw. Nazratan. Naam. Tazlimu. Ajar. Tazlimu. Tuzlamuna. Fala tazlimu. Tebalkan. Fala tazlimu. Fala tazlimu. Ya. La tazma'u fiha. Hamzah dibaca pendek. Tazma'u fiha. La tazma'u fiha. Naam. Wa'idhum wa qul lahum. Tebalkan pokoknya. Wa'id. Wa'idhum wa qul lahum. Azfarakum 'alayhim. Baik, barakallahu fik. Kita ulang sedikit. Wa'idhum wa qul lahum. Wa'idhum wa qul lahum. Azfarakum 'alayhim. Setelah itu kita akan belajar beberapa huruf syiddah. Ya, beberapa huruf syiddah. Ya, tadi kita sudah mengakhiri dengan huruf dha, huruf yang bersifat rakhawah dan isti'la. Kemudian berikutnya adalah beberapa huruf syiddah. Ya, beberapa saja. Yang lainnya akan kita baca pada juz ke-3, yaitu hamzah, kemudian kaf dan ta. Hamzah, ta dan kaf. Ini 3 di antara huruf-huruf syiddah. Jadi huruf ini akan berhenti apanya? Suaranya. Berhenti suaranya saat disukun. Taib, taib. Huruf hamzah, ya, halaman 46. Ba. Ya. Ikuti. Ba san. Ba san. Ba san. Ba san. Na ti. Na ti. Ba da na. Ba da na. Bi ta wili. Ta'thiman. Ta'thiman. Fa'tu. Fa'tu. Ta'tuni. Ta'tuni. Ta'tihim. Ta'tihim. Ta'wilan. Ta'wilan. Ya. Buka halaman 47. Ya. Berikutnya. Ya. Padahal yang antum sudah baca tadi? Belum ya? Sudah tadi? Oh iya, antum ya. Antum sudah ya. Dari atas. Ta'juroni. Ta'juruni samani hijajin Ta'kulu minhu an'amuhum. Baik, coba diulang lagi. Perhatikan mana bacaan mat dan mana yang tidak dibaca panjang. Ulangi. Ta'juruni samani hijajin. Coba, mana yang panjang? Huruf apa yang panjang? Coba disebut dulu, mana yang panjang? Mana yang panjang? Huruf apa saja? Pertama apa? Nun. Nun saja. Nun, terus apa lagi? Mim. Mim. Sudah. Yang lainnya pendek. Baik, yang lainnya jangan dibaca panjang. Baik, ulang lagi. Ta'juruni. Ta'juruni. Nah, roknya panjang. Roknya pendek kan. Jadi ukuran harokat rok harus sama dengan jim dan ta. Ta'juruni, nah, yang panjang nunnya saja. Ta'juruni samania hijajin. Nah, hijajin. Jimnya juga pendek. Hijajin, pendek. Ya, ulang. Ta'juruni samania hijajin. Samania karena pendek harus langsung pindah ke huruf ha. Samania hijajin. Ta'juruni samania hijajin. Hijajin. Hijajin. Yang kedua juga coba ulang. Ta'kulu. Ta'kulu minhu an'amuhum. Baik, lamnya pendekkan dikit. Ta'kulu minhu an'amuhum. Hanya ain saja yang panjang. Ta'kulu minhu an'amuhum. Ahsan, barakallahu. Nah, cukup. Ya. Berikutnya. Baca baris kedua. Walum walamulik tamin hum ru'ba faktu harthakum. Baik, ulang lagi. Tanwin tetap dibaca ru'ban ya. Ulangi. Walamulik ta. Dari awal. Walamulik ta. Walamulik wa walumulik tamin hum ru'ba. Ru'ban. Dibaca tanwinnya. Walamulik tamin hum ru'ban. Ya, di sini ada banyak huruf sukun ya, hamzah, lalu nun, mim, ain. Yang berhenti suaranya hanya hamzah. Nunnya, mimnya, ainnya termasuk huruf yang suaranya berjalan saat sukun. Jadi dibaca minhum ru'ban, minhum ru'ban. Suaranya jangan putus-putus. Amin. Ya. Ulangi. Wala muli tamin hum ru'ban. Baik. Tanwinnya cukup dengan gunnah yang standar. Ru'ban. Ya, jangan lama-lama. Wala muli tamin hum ru'ban. Termasuk mim juga. Mimnya jadi mengalir tapi standar ya, jangan terlalu lama ya, gunnahnya secukupnya. Minhum ru'ban ya. Wala muli tamin hum ru'ban. Baik. Hasan. Satu lagi. Fa tu harthakum. Panjangnya cukup dua rakaat. Fa tu harthakum. Tu ya. Fa tu fa tu harthakum. Ahsan. Ya, jadi sekarang walaupun bukan salah ya, kalau memanjangkan yang dua jadi tiga jadi empat bukan salah ya, akan tapi diupayakan ya kita sempurnakan karena masih latihan. Yang dua rokat, dua rokat aja. Barakallahu. Ahsan. Berikutnya. Uti tasu'laka ya Musa walau syi'na larafna walau syi'na larafa'nahu. Hasan, kurang fathah ya, fa-nya di fathah. Barakallahu. Coba kita ulang baris kedua. Wala muli ta minhum ru'ban. Wala muli Fa'tu harthakum. Fa'tu harthakum. Utita su'laka ya Musa. Utita su'laka ya Musa. Walau shi'na larafa'nahu. Walau shi'na larafa'nahu. Baik. Ini kan huruf Hamzah. Berikutnya huruf ta. Huruf ta ketika disukun suaranya berhenti lalu diikuti nafas, diikuti dengan keluarnya nafas dari tempat makhraj huruf ta, yaitu di ujung lidah dengan pangkal gigi seri. Ya, coba at at fa at ba'a tat bi bin tat bi bin tat bi bin tat ra tat ra tat bi ran tat bi ran. Yang muncul aliran nafas saja, bukan disertai dengan suara tat, nah, tapi nafas saja. Tat ba'uha tat ba'uha fa'at ba'ahu fa'at ba'ahu atat kumu atat kumu. Baik, lanjutkan berikutnya. Giliran siapa sekarang? Mudrafuha atrabun wa'at mamtu. Mana nafasnya? Wa'at wa'at mamtu uhkimat uhkimat uhkimat. Saat mencapai huruf H, bibir dikembalikan. Uhkimat uhkimat. Nah, baik, barakallahu fik. Yang bawah fazadathum, ya. Fazadathum imanan. Masih belum nampak nafasnya. Fazadathum imanan. Fazadathum imanan. Ya, lanjut. Uruban. Uruban atroban. Ahsan, barakallahu. Cukup. Berikutnya. Arsalna rusulana tatsra. Lagi. Arsalna rusulana tatsra. Ya. Kalau yang panjang tatsra panjang. Arsalna rusulana tatsra. Nah. Atatshum rusuluhum. Pendek semua. Ra sin lam ha pendek. Rusuluhum. Atatshum rusuluhum. Kitabun ahkimat ayatuhu. Ulangi. Kitabun kitabun uhkimat atat ayatuhu. Ayat panjang, ya-nya panjang. Kitabun uhkimat ayatuhu. Kitabun uhkimat ayatuhu. A panjang, ya juga panjang. Kitabun ahkimat ayatuhu. Hamzahnya di dhammah. U. Uhkimat. Bukan ahkamat. Uhkimat. Kitabun uhkimat ayatuhu. Tanya. Sekarang salahnya di taknya. Ayatuhu. Taknya pendek. Kitabun uhkimat ayatuhu. Barakallahu. Satu lagi, wa'at mamtu. Wa'at mamtu alaikum ni'mati. Pendek mimnya. Ni'mati, ni'mati. Mimnya pendek. Wa'at mamtu alaikum ni'mati. Jadi huruf-huruf sukun punya hak diberi zaman sesuai dengan sifatnya. Mim, kan? At mamtu. Jangan dibaca cepat. At mamtu. At mamtu. Tidak. At mamtu. Mamtu diberi zaman dulu. Wa'at mamtu. Ya. Wa'at mamtu alaikum nikmati. Alaikum juga mim sukun diberi zaman. alaikum ni'mati. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Barakallahu fiik. Cukup. Kemudian huruf kaf. Maknunin. Jadi huruf kaf sama dengan ta, ya, sukun pada huruf kaf ini dibaca dengan cara menghentikan huruf kaf, suara huruf kaf, lalu langsung diikuti dengan aliran nafas. Maknunin. Yakrahuna. Yakrahuna. Fa'aktharu. Fa'aktharu. Akramani. Akramani. Fatukwa. Fatukwa. Wataktumu. Wataktumu. Bukratan. Bukratan. Tukrihu. Tukrihu. Akthara. Akthara. Sakratu. Sakratu. Aknanan. Aknanan. Baik, lanjutkan dulu. Fadal. Siapa sekarang? Sakratihin. Sakratihin. Nah, kahnya jangan memantul. Sako, tapi nafas. Sak. Sakratihin. Ya. Taknizuna. Yak. Kuruna. Keluarkan nafasnya. Yak. Yak kuruna. Fatok fabihat. Tibahuhum wajunubuhum. Nah, ulangi. Fatok wa. Fatok fabihat. Tibahuhum wajunubuhum. Baik, coba disambung sekarang. Sambungkan satu rangkaian tidak diputus. Fatuk wabihabib jibaluhum wajunubuhum. Barakallahu. Ahsan. Kita ulang coba baris yang paling bawah. Fatuk wabihajibahuhum wajunubuhum. Fatuk wa. Fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum. Fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum. Ya, huruf H-nya tampak semua. Hu hu ya. Keduanya dibaca dengan melafadzkannya dari pangkal tenggorokan. Ha ha hu hu jibahuhum ya. Jelas dari makhrajnya. Baik. Halaman 49. La fi sakratihim ya'mahuna. La fi sakratihim ya'mahuna. Wa aktharuhum la ya'qiluna. Wa aktharuhum la ya'qiluna. Wa la tukrihu fatayatikum. Wa la tukrihu fatayatikum. ولا تكرهوا فتياتكم ولا تكرهوا فتياتكم. نعم. Kemudian di akhir juz kedua kita akan melatih secara khusus huruf dhad sukun. Sebenarnya huruf dhad ini termasuk kumpulan huruf-huruf rokhawah. Semestinya disebutkan sebelum hamzah, sebelum ta, sebelum kaf. Namun memang sengaja kita akhirkan. Huruf dhad punya mizah, punya keistimewaan dari sisi sifat, yaitu sifat khusus untuk dhad saja. Sifat apa? Istitalah. Sifat apa? Istitalah. Di samping dhad itu sama dengan yang lain dari huruf-huruf rokhawah, ya, sama dengan dho, ya, sama-sama rokhawah, sama-sama jahr, bahkan sama-sama bersifat isti'la. Namun perbedaan dhad dari yang lainnya terkhusus dengan dha adalah adanya sifat apa? Istitalah, ya. Sifat bergesernya lidah, berpindahnya lidah, ya, bergeser maju ke depan, ya. Dan sifat ini munculnya kapan? Saat huruf dhad disukun. Ya, saat disukun baru akan tampak jelas sifat ini. Ya, walaupun sifat istitola itu sifat lazimah, ya, namun akan muncul dengan jelas hanya saat huruf ini sukun atau musyaddad. Nah, kita ingat kembali makhraj huruf dhad, yaitu tepi lidah dengan geraham. Ya, permukaan dalam, geraham atas. Saat awal kali kita membunyikan dhad sukun, kita tempelkan apa? Tepi tadi dengan geraham. Ya. Begitu menempel, lalu terjadi apa? Gerakan bergeser. Ya. L itu otomatis. L. Ya. Jadi setelah tepi lidah menempel pada geraham, lalu terjadi gerakan maju, ya, sehingga tepi depan yang mulai melekat pada gigi-gigi yang di depannya. Ya. Jadi tidak berhenti saja pada makhraj awal L L, tidak berhenti L, namun apa? Gerak L L. Nah, ini namanya sifat mustatil istitalah. Tidak ada dari huruf yang lain yang seperti itu cara membacanya. Begitu sampai pada makhraj sudah, misalkan vo, oh, tidak mengalami pergeseran lidah. Namun untuk kebuat begitu menempel lalu bergerak, itulah istitalah. Coba dibaca L L. Jadi awalnya tepi depan belum nempel, tapi masih punya jarak. Begitu tepi lidah menempel, ya, tepi samping menempel ke geraham, maka tepi depan juga akhirnya, ya, menyentuh gigi-gigi depan. Bil'a yahilna ghaldana helman nauratan khurin khuran mariltu mulgatan waridwanin fa'aril yu'aril ril yu'aril tawha awlalna farawna waqalban wakhultum yulil yahilna arawna. Ya, buka halaman terakhir, halaman 51. Baik. ويلبسون ثيابا خضرا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم banyak huruf sukun عين ضاد نون ميم ضاء ميم. Fa'aril anhum wa'idhhum waqul lahum wa karihu ridwanahu fa'ahbada a'malahum وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سيغلبون في بضع سنين سيغلبون في بضع سنين سيغلبون في بضع سنين سيغلبون في لا تظمأ فيها ولا تضحى لا تظمأ فيها ولا تضحى نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا طيب cukup ya kita masuk halaman bab baru atau juz yang baru jilid 3 Masih melanjutkan sukun, ya. Masih melanjutkan sukun. Diawali pada juz ketiga ini sukun pada huruf-huruf qalqalah. Ya. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf. Ya. Ba, jim, dal, ta, qaf. Insyaallah mudah kita hafalkan. Ya. Huruf-huruf qalqalah semuanya bersifat syiddah. Tidak mungkin kita meneruskan suara huruf-huruf ini saat disukun. Ya. Karena tekanan pada makhraj demikian sempurna. Ab. Ya. Sulit untuk kita mencoba ya, membiarkan ada suara yang mengalir. Ab. Ya. Akan sulit, tidak akan bisa. Huruf jim juga demikian. Coba disukun dan kita berupaya meneruskan atau mengalirkan suara. Coba aj, aj, pasti akan berhenti, ya. Karena kuat dan sempurna tekanan pada tengah lidah. Dal, coba disukun, aj. Antum berusaha untuk apa? Mengalirkan suara dal, ad, sulit, ya, sulit, berat. Demikian pula huruf to dan qaf. Maka huruf-huruf ini ya dibaca dengan langsung melepaskan benturan. Jadi kalau huruf-huruf selain syiddah itu begitu apa, menempel ketika disukun, ya sudah, tetap menempel pada makhraj itu dan suara akan berjalan. Sin, silakan. As, coba disukun huruf sin. As, lidah di mana? Langsung dilepaskan atau tetap pada makhrajnya? Tetap pada makhrajnya. Nah, itulah huruf rokhawah. Coba as, zal, disukun. El, lepas atau tidak? Tidak, tetap nempel di situ. Ya, termasuk juga huruf bainiyah, huruf tengah-tengah, ya, baik lam, nun atau mim, ya, tetap menempel. Al, coba. An, am, tidak kita langsung lepaskan. Al atau an, am, tidak, ya, tetap berjalan. Tetap menempel sehingga berjalan suaranya. Nah, huruf-huruf qalqalah maka dia begitu terjadi benturan saat disukun maka langsung lepas, ya. Maka terjadilah bacaan qalqalah. Coba kita baca ab, ya, bibir dengan bibir bertemu saat langsung lepas lagi. Ab, ab, ya. Jim, coba aj, aj, kemudian dal, ad, ad, lalu huruf ta, Ato. Ato. Qaf. Aqo. Aqo. Baik. Ya, coba kita ambil beberapa contoh. Halaman 4. Kita baca dua baris yang di bawah. Dua baris yang di bawah. Perhatikan, selalu ada huruf-huruf qalqalah ya pada setiap contohnya. La yuzliqunaka bi absarihim. La yuzliqunaka bi absarihim. Nah, yang bukan qalqalah jangan matul seperti zai, kemudian mim ya. La yuzliqunaka bi absarihim. La yuzliqunaka bi absarihim. Habli hukman. Habli hukman. Yang dikol-kolah baknya hab. Dan upayakan tidak ada suara hamzah. Habli, habli, tidak. Langsung kelam. Habli. Jadi dari bibir jangan pindah ke tenggorokan terlebih dahulu. Langsung kelam. Hab. Habli ya. Dari ba langsung ke tepi lidah depan gusi. Rabbiha habli hukman. Habli hukman. Wafadainahu bidhibahin azimin. Wafadainahu bidhibahin azimin. Liyabluwa ba'dakum. Liyabluwa ba'dakum. Liyabluwa wanya pendek ya, alif di sini hanya tertulis tidak dibaca. Liyabluwa ba'dakum. Halaman 5. 4 baris terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada perbedaan cara baca pada dal yang sukun, baik yang di tengah bacaan ataupun yang di akhir bacaan, cara bacanya sama persis ya, tidak ada perbedaan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Bukan yulad. Jangan sampai pindah ke makhraj tenggorokan hamzah. Yulad keluar. Ya. Ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Law tudahinu fayudahinuna. Law tudahinu fayudahinuna. Wa qad akhadha mithaqakum. Wa qad akhadha mithaqakum. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا sekarang jim. Halaman 6. Fa'ajmi'u kaidakum. Fa'ajmi'u kaidakum. Fihima 'ainani tajriyani. Fihima 'ainani tajriyani. Bi'ijlin hanithin. Bi'ijlin hanithin. Kharajtum jihadan. Kharajtum jihadan. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha. Ada kasrah pada ba, ditambahkan harokat kasrah. Baik. Berikutnya huruf qaf. Ya, huruf qaf termasuk huruf isti'la. Saat di qalqalah pun juga suara tebalnya ya kita berikan, kita tampakkan. Nah, kalau ba, jim, dal ini tipis ya. Coba sekarang ingin kita bandingkan bagaimana qalqalah pada huruf tipis dan tebal. Ya, ba, jim, dal ini tipis semua. Abe. Aje. Aje. Ya. Begitu datar. Namun yang di qalqalah huruf qaf atau to, maka suara e-nya tebal. Ya. Suara e ya. Karena memang huruf qalqalah itu suaranya apa? E. Abe, aje, ade. Namun qaf suara qalqalahnya itu lebih tebal. Ya, ada sifat tafkhimnya. Aqo. Aqo. Ya, bukan aqe, namun tebalkan. Aqo. Ya. Huruf to juga sama. Apo. Apo. Nah. Baik. Huruf qaf coba kita baca. Taqafu. Maqatan. Maqatan. Baqaliha. Baqaliha. Bimiqadarin. Bimiqadarin. Baik. Baris kelima. Kabura maqatan. Kabura maqatan. Wala yastaqadimuna. Wala yastaqadimuna. Wa ilayhi tuqalabuna. Wa ilayhi tuqalabuna. Amatahu faaqbarahu. Amatahu faaqbarahu. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. وتقواها. وتقواها. Tebalkan qafnya. Taqo, taqo. ولا تقف ما ليس لك به علم. Baik, ini kan huruf qaf. Kemudian huruf ta, ya huruf ta. Ratabin. Ratabin. Bibatani. Bibatani. Ahatana. Ahatana. Khitabati. Khitabati. تبسطها تبسطها وربطنا وربطنا خطبك خطبك تساقط تساقط فارس كلمة وربطنا على قلوبهم وربطنا على قلوبهم تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه فقد أحطنا بما لديه خبرا فقد أحطنا بما لديه خبرا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون سبق lagi dari baris kelima warabatna. Selesai pelajaran tentang sukun. Ya. Nah, pelajaran yang berikutnya insyaallah nanti kita akan lanjutkan setelah kita mengikuti daurah. Namun sebagai gambaran ya, sebagai gambaran terlebih dahulu, dan mungkin nanti untuk akhwat dan umahat bisa melanjutkan tersendiri ya. Jadi setelah kita belajar sukun, kita akan belajar apa? Tasydid ya. Kita akan belajar tasydid. Kalau pada pelajaran sukun kita mengurutkan sesuai dengan sifat-sifat yang apa? Lemah terlebih dahulu ya, sifat apa? Rokhawa ya, huruf-huruf yang bersifat rokhawa, kemudian baru yang bersifat syiddah ya. Kita juga mendahulukan yang tipis baru yang tebal. Untuk huruf-huruf yang bertasydid di sini nanti urutannya sesuai dengan urutan atau tartib huruf ya. Dimulai dari ya, coba lihat. Dilihat aja sekilas ya. Halaman 9 ya, dimulai dari huruf ba, kemudian ta ya, tha dan seterusnya. Bagaimana cara mentasydidnya? Ya. Kemudian berlanjut hingga halaman ke 15 dan 16. Ain, fa, qaf, kaf, lam. Baik. Kemudian halaman 17, tasydid pada mim dan nun ini memberikan atau kita berikan porsi yang lebih banyak supaya apa? Jelas perbedaan cara memberikan apa? Tasydidnya. Ya. Lalu wawu, ha, dan ya. Dan berakhir pendahuluan pelajaran tasydid pada halaman 21 ya. Jadi intinya cara mentasydid itu ya tidak lepas juga dari sifat syiddah dan rokhawah. Kalau yang ditasydid adalah huruf syiddah, maka cenderung apa? Suaranya berhenti. Ya, misalkan huruf ta ya. Hatta, ada suara yang had berhenti. Hatta suaranya cenderung berhenti. Ba misalkan tabat ya, cenderung berhenti. Ya. Huruf jim misalkan apa? Contoh huruf jim sukun apa? Fajjin ya. Rajjan cenderung berhenti. Adapun huruf-huruf yang bersifat raqawah maka akan nampak sangat mudah ya, mengalir suaranya. Misalkan huruf tha ya. Bath fa mengalir, huruf ha ha atau syuh ha ya, dan seterusnya. Kemudian huruf nun dan mim ya, ini tasydid pada huruf nun dan mim maka zamannya lebih lama ya. Misalkan amma ya, inna lebih lama. Ini juga tentunya perlu berlatih ya. Saat kita membaca huruf nun mim bertasydid maka seperti apa dan se atau bagaimana ukurannya perlu kita berlatih. Nah, kemudian mulai halaman 22 ya, 23 dan seterusnya sampai halaman 30 ya, kurang lebih halaman 30 ini contoh-contohnya bisa dikatakan sebagai mudzakarah ya. Mudzakarah evaluasi dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ya, terutama pelajaran yang terakhir yaitu sukun dan tasydid ya. Harapannya nanti insyaallah mudah-mudahan kita punya cukup banyak waktu untuk bisa menyimak ya, mungkin satu-satu yang paling tidaknya masing-masing membaca satu halaman, baca satu halaman dari halaman nanti bisa memilih halaman mana yang antum telah siapkan dari halaman 23 sampai halaman 30, silakan memilih ya. Tentunya untuk yang peserta ikhwah nanti setelah kita apa memberikan apa namanya pelajaran tatbid tasydid ya, yang tadi baru kita baca sekilas ya. Setelah itu nanti kita insyaallah akan mencari waktu untuk bisa mentalkin atau menyimak bacaan masing-masing peserta insyaallah taala. Nah, demikian insyaallah seperti yang kita rencanakan kita akan apa cukupkan untuk sesi pagi ini. Setelah itu kita bagi yang hendak mengikuti daurah Al-Ustadz Usamah Mahri hafizahullah maka kita akan berangkat ke tempat daurah di Sumbir. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, kita tutup dahulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.